Yang punya poker community. Ayo anak yang punya laskar Ciberes. Buat warga Wasaraga Tawang Sari semuanya. Hati dikula remuk. Indri.